بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على النبي الكريم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، para pendengar di Raja yang berbahagia di dalam hidayah dan rahmat Allah tabaraka wa ta'ala, kita akan memasuki bab yang ke-32, perbandingan di antara kehidupan dunia dan akhirat. An Qais qala sami'tu mustawridan akha bani fihrin yaqulu قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والله ما الدنيا في الآخرة إلا مثل ما يجعل أحدكم إصبعه هذه في اليم فلينظر بما ترجع. أخرجه مسلم. داري قيس يبركاتا أكو pernah mendengar مستورد saudara dari suku Fihr radhiyallahu ta'ala anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, wallahi, demi Allah, mad dunya fil akhirah, tidaklah kehidupan dunia ini dibandingkan dengan kehidupan akhirat, illa mithlu ma yaj'alu ahadukum isba'ahu hadhihi fil yammi, melainkan seperti salah seorang dari kamu mencelupkan jarinya ke laut. فَلْيَنْظُرْ بِمَا تَرْجِعُ, maka hendaklah dia lihat apa yang kembali dari sisa air yang ada di jarinya. Hadis sahih dikeluarkan di antaranya oleh Al-Imam Muslim. Para pendengar yang berbahagia, di dalam hadis yang mulia ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah membuat sebuah perbandingan di antara dua kehidupan, kehidupan dunia dengan kehidupan akhirat. Beliau bersumpah atas nama Allah bahwa kehidupan dunia ini dinisbahkan dengan kehidupan akhirat, dibandingkan dengan kehidupan akhirat. Beliau memberikan permisalan yang sangat amat menakjubkan bagi mereka yang mendengar dan memperhatikan dan memikirkannya. Permisalan yang beliau buat seperti salah seorang dari kamu mencelupkan, memasukkan sebuah jarinya ke laut, kemudian dia angkat, dan lautan itu adalah kehidupan akhirat. Kehidupan dunia adalah sisa air yang ada di jarinya ini. Sebuah perbandingan antara kehidupan dunia dengan kehidupan akhirat. Beliau di dalam hadis yang mulia ini telah mengajarkan kepada kita sebuah pelajaran yang sangat berharga sekali di dalam mengarungi kehidupan dunia ini, bahwa dunia ini dinisbahkan dengan kehidupan akhirat tidak ada artinya apa-apa, sangat kecil sekali. Oleh karena itu, tentunya bagi mereka yang beriman memilih kehidupan akhirat dari memilih kehidupan dunia. Kehidupan dunia sangat-sangat kecil sekali dinisbahkan dengan kehidupan akhirat. Yang beliau telah membuat permisalan dengan lautan yang luas dan dalam, dan sisa air yang ada di jari seseorang yang ia celupkan ke laut itu. Lautan yang luas itu adalah kehidupan akhirat. Kehidupan yang tidak akan pernah berhenti lagi. Kehidupan yang abadi. Dan itulah hakikat kehidupan, sebagaimana pernah kita bahas awal-awal pembahasan, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada perang Khandaq, perang Ahzab, beliau menggali parit bersama para sahabat. Beliau mengatakan, la aisha illa aishul akhirah. Tidak ada kehidupan yang dimaksud adalah kehidupan hakiki kecuali kehidupan akhirat. Beliau sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita langkah besarnya kehidupan akhirat itu. Karena itu Allah subhanahu wa ta'ala membesarkan kehidupan akhirat ini dan menjelaskan tentang yaumul akhir dengan sangat terperinci sekali dalam Alkitab yang mulia. Juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena itu beliau apabila memerintahkan sesuatu atau melarang sesuatu, selalu beliau mengkaitkan dengan keimanan kepada hari akhir. Di dalam banyak sabda beliau, jumlahnya sangat banyak sekali. Beliau mengatakan di awal sabdanya, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir fala yaqut ala ma'idatin yudaru alayha al-khamr. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka janganlah dia duduk di satu hidangan yang di situ dihidangkan khamr. Dalam hadis yang lain banyak sekali, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia berkata yang benar, baik atau diam. Dan seterusnya, senantiasa beliau mengkaitkan keimanan kepada hari akhir. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, apakah itu berupa perintah atau larangan. Tetapi yang menarik perhatian kita adalah beliau selalu mengkaitkan dengan yaumul akhir. Ini sebuah pelajaran yang sangat besar dan sangat berharga kepada kita, agar kita tidak melupakan yaumul akhir, hari akhir, yang pasti kita akan menuju ke sana. Dan dalam hadis yang mulia ini beliau pun memberikan pelajaran yang sangat besar sekali kepada kita tentang kehidupan yang hakiki, kehidupan akhirat. Dan dunia ini tidak ada artinya sama sekali. Oleh karena itu, bagi orang-orang yang beriman, dunia ini adalah negeri untuk mereka beramal taat kepada Allah dan Rasulnya. Negeri bagi mereka, negeri yang asing, sebagaimana dikatakan oleh Nabi mereka yang mulia sallallahu alaihi wasallam, dunia ini adalah negeri yang sementara dan nanti mereka semuanya akan berangkat menuju akhirat. Akhirat itu adalah tujuan mereka. Akhirat itu adalah kehidupan yang hakiki, di mana Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan balasan. Kepada yang baik adalah kebaikan, kepada yang jahat adalah kejahatan, di mana akan tersingkap semuanya. Kebenaran itu benar dan kejahatan itu jahat. Keimanan itu adalah hak dan kekufuran itu adalah kebatilan dan seterusnya. Hari akhir, barang siapa yang membaca Al-Quran dengan seksama, dia memperhatikannya, dia pasang telinganya, dan dia siapkan hatinya, siap untuk menerima apa kata Allah dalam Al-Quran, maka tentang hari akhir dia akan mendapati tentang firman-firman Allah subhanahu wa ta'ala yang berbicara tentang hari akhir demikian banyaknya, seolah-olah dia sedang berjalan ke sana, seolah-olah dia berada di sana. Demikian menakjubkan Al-Quran menjelaskan tentang hari akhir. Beberapa ayat, beberapa puluh ayat, beratus ayat menjelaskan tentang kehidupan hari akhir. Oleh karena itu, orang-orang yang beriman, mereka sangat yakinnya kepada hari akhir. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala jelaskan tentang sifat mereka di awal surat Al-Baqarah. Allah katakan tentang orang-orang yang beriman dan bertakwa, الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. Mereka orang-orang yang beriman dengan perkara yang gaib dan mendirikan salat dan menginfakkan sebagian dari rizki yang Allah berikan kepada mereka. Dan mereka adalah orang-orang yang beriman dengan Al-Quran yang diturunkan kepadamu dan dengan kitab-kitab yang diturunkan sebelum Al-Quran. Dan mereka adalah orang-orang yang sangat yakin, wabil akhirati hum yuqinun, sangat yakinnya akan hari akhir. Ini sifat orang-orang yang beriman. Tetapi orang-orang kufar, mereka telah kufur kepada hari akhir. Mereka tidak meyakini hari akhir. Mereka telah mendurhakai Allah dan Rasulnya, dan kerugian dan kekecewaan bagi mereka ketika mereka sampai nanti pada hari akhir. Demikian para pembaca, yang para pendengar yang saya muliakan, dan kita lanjutkan pada bab yang ke-33 dengan judul Hakikat Musim Kemarau. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di sebagian hadisnya sering menjelaskan tentang hakikat sesuatu. Sebagaimana hadis yang tadi saya bacakan tentang kehidupan yang hakiki adalah kehidupan akhirat. La aisha illa aishul akhirah. Tidak ada kehidupan. Yang dimaksud adalah kehidupan yang hakiki. Kehidupan yang sebenar-benar kehidupan tidak lain melainkan adalah kehidupan akhirat. Dan lain-lain sabda beliau. Di antaranya adalah hadis yang akan kita baca, yaitu hadis ke-45. Hadis ke-45. An Abi Hurairah أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ليست السنة بأن لا تمطروا ولكن السنة أن تمطروا وتمطروا ولا تنبت الأرض شيئا. أخرجه مسلم. Yang artinya dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, dia berkata, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, laisatis sanatu bi anna tumtaru, bukanlah musim kemarau itu disebabkan kamu tidak diberi hujan. في السنة أن تمطروا وتمطروا ولا تنبت الأرض شيئا. Akan tetapi, yakni hakikat keadaan yang sebenarnya dari musim kemarau itu ialah kamu diberi hujan dan kamu diberi hujan, yakni hujan turun terus sedangkan bumi tidak menumbuhkan sesuatu. Hadis sahih dikeluarkan oleh Al-Imam Muslim. Apa yang dimaksud oleh Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam? Yang dimaksud adalah, wallahu a'lam, keberkahannya tidak ada. Tidak ada keberkahan. Sementara hujan turun, tetapi hilang keberkahan. Inilah yang dimaksud oleh beliau sallallahu alaihi wasallam dari hakikat musim kemarau itu. Walaupun kita tahu bahwa musim kemarau itu adalah yang tidak turun hujan dalam waktu yang lama sekali. Ini juga musim kemarau, tapi hakikat yang sebenarnya dari musim kemarau adalah hujan turun tetapi bumi tidak menumbuhkan sesuatu. Yani tidak memberikan keberkahan bagi hidup dan kehidupan manusia. Oleh karena itu, keberkahan ini sangat-sangat besar sekali. Bagi umat manusia, Allah subhanahu wa ta'ala telah memberikan barakah kepada mereka dengan diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membawa kitab Allah Al-Quran. Sebagaimana firman Allah tabaraka wa ta'ala, tabaraka alladhi nazzal al-furqan ala abdihi liyakuna lil'alamin nazira. Maha berkat Allah yang telah menurunkan Al-Furqan, Al-Quran. Al-Furqan salah satu nama dari nama-nama Al-Quran. Al-Furqan adalah pembeda yang memisahkan di antara yang hak dan yang batil. Ala abdihi, atas hambanya. Allah yang menurunkan Al-Quran kepada hambanya, itu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, agar menjadi peringatan bagi sekalian alam. Dan ini merupakan keberkahan. Sebagian manusia menerima barakah itu. Mereka beriman kepada Allah dan Rasulnya. Sebagian manusia menolak keberkahan itu. Maka tidak ada berkah bagi dia, bagi mereka. Keberkahan adalah kebaikan yang banyak. Kebaikan yang berlangsung terus. Oleh kerana itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menamakan bulan Ramadan dengan bulan keberkahan, Syahrul Mubarak. Telah datang kepada kamu, kata beliau sallallahu alaihi wasallam, Syahrul Mubarak, bulan yang diberkati di dalamnya. Karena di dalam bulan Ramadan penuh dengan kebaikan. Dan kebaikan itu berlangsung terus selama bulan Ramadan. Dan disukai bagi kita ketika kita mempunyai anak, lahir anak kita, kita tahnik. Kemudian kita doakan keberkahan. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mendoakan keberkahan, mengajarkan kita untuk mendoakan keberkahan kepada anak kita yang baru lahir. Keberkahan dan keberkahan. Bahkan kita telah hafal kita ketika kita mengucapkan kepada pengantin apa doanya? Doa keberkahan. Barakallahu lak. Semoga Allah memberkahi kamu. dalam hadis yang lain, barakallahu laka wa baraka alayka wa jama'a bainakuma fi khairan fi khairin, keberkahan lagi. Dalam hadis yang lain, alal khair wal barakah wa ala khairi ta'irin, kamu datang atas kebaikan dan keberkahan, dan kamu datang atas bagian dari nasib yang baik. Alal khairi wal baraka wa ala khairi ta'irin, barakah. Dan Nabi SAW mendoakan salah seorang sahabatnya, yaitu Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu, keberkahan pada apa yang Allah berikan kepadanya. Beliau mendoakan, Allahumma akthir malahu wa waladahu wa barik lahu fima a'taitahu. Ya Allah, banyakkanlah hartanya dan banyakkanlah anaknya, dan berkahilah apa yang kau telah berikan kepadanya. Keberkahan dan keberkahan, luar biasa keberkahan ini. Oleh kerana itu, umur bagi orang-orang yang beriman merupakan keberkahan. Karena itu dia jalani dengan atau dia habisi dengan ketaatan kepada Allah dan Rasulnya. Orang-orang kufar dan kaum musyrikin tidak berkah umurnya, tidak berkah kehidupannya, karena dia jalani dan dia habisi untuk kedurhakaan kepada Allah dan Rasulnya. Barangkali ini, para pendengar Radio Loja yang saya cintai, semoga Allah subhanahu wa ta'ala memaafkan kesalahan-kesalahan kita. Subhanakallahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum.